Dimana kau sayangku, tak ada kabar darimu. Hari demi hari berlalu, senyap dalam kesepian. Di telepon tak terjawab, pesanku hilang di angin. Aku menunggu jawabanmu, kau hilang tanpa jejak. Setiap sudut kota, tapi kau tak terlihat, hanya bayanganmu muda. Teman-temanku bertanya, aku hanya bisa diam. Tak tahu jawaban pasti, kau seperti angin berlalu. Seperti angin berlalu.